الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب رجلكم بجد الكتاب كتاب زاد المعاد karya tulis Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah faslun fi qudumi waqti kindah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal tentang kedatangan utusan atau duta dari kindah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Ishaq, Muhammad Ibn Ishaq, haddathani Az-Zuhri, qala qadima Al-Ash'ath Ibn Qais ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi 80 aw 60 rakiban min kinda. Disampaikan kepadaku oleh Al-Imam Az-Zuhri bahwa telah datang Al-Ash'ath Ibn Qais menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 80 aw 60 bersama dengan 80 atau 60 rombongan berkuda dari kinda. Padakhalu alaihi sallallahu alaihi wasallam masjidahu, mereka masuk ke masjid menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adrajalu jumamahum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima tamu di masjid. Barakallahu fiikum. Apakah tamu dari luar atau tamu dari kota Madinah sendiri, begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar. Beliau pulang dari safar langsung ke masjid, dan orang yang akan menemui beliau, mereka menemui beliau di masjid. Padahalu alaihi sallallahu alaihi wasallam masjidahu. Adrajalu jumamahum wa tasallahu wa labisu jibabal hibarati mukaffafah bil harir. Adrajalu jumamahum, mereka telah merapikan, menyisir rambut-rambut mereka. Wa tasallahu wa labisu jibabal hibarati mukaffafatan bil harir. Kemudian mereka tasallahu, yani mereka membawa senjata-senjata mereka. Wa labisu jibaba al hibarati jibabal hibarati mukaffafatan bil harir. Wa labisu, mereka memakai semacam jibabal hibarati, semacam pakaian dari hibar, mukaffafa bil harir, yakni dihiasi dengan kain sutra. Falamma dakhalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalam tuslim, maka ketika mereka masuk menemui Rasulullah, mereka mengatakan, Rasulullah bertanya, awalam tuslimu, tidakkah kalian ini telah masuk Islam sebelum datang kalian ke sini? Qalu bala. Iya ya Rasulullah. Qala fama balu hadzal hariri fi a'naqikum. Nah, terus kenapa? Ada apa dengan kain sutra yang ada di pundak-pundak kalian, di leher-leher kalian, dari pakaian yang mereka pakai tadi? Fasyakuhu wa naza'uhu wa alqauhu, maka mereka pun merobeknya. Mereka memisahkan dari pakaian, karena kain sutra tadi cuma sekedar perhiasan dari pakaian yang sesungguhnya yang mereka pakai. Wa alqauhu, dan mereka membuang. Tsumma qala al-Ash'ath, mereka membuangnya tadi. Maka Al-Asyath, kemudian Al-Asyath mengatakan, ya Rasulullah, nahnu banu akilul murar wa anta ibnu akilul murar. Wadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala nasibu bihadan nasab Rabi'ah ibn al-Harith wal Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya Rasulullah, nahnu banu aki li banu akilil murar. Kami ini adalah anak-anak keturunan pemakan murar. Mararah ini kalau dilihat di kamus adalah empedu, ya. Ada. Wa anta ibnu akil murad. Murar, mararah itu adalah empedu. Entah apa yang dimaksud oleh beliau. Wadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun tertawa dan beliau alaihi salatu wassalam murah senyum. Jadi, nampak sekali beliau kalau senang, gembira. Demikian juga ketika beliau marah atau tidak senang, nampak sekali di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuma qala nasibu bihadan nasabi Rabi'ah ibn al-Harith. Baik. Hendaknya kalian menisbahkan diri ke nasab ini, Rabi'ah ibn al-Harith wal Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala Az-Zuhri wa Ibn Ishaq kana tajiraini. Berkata Imam Az-Zuhri dan Ibn Ishaq, kana tajiraini, kedua-duanya dulunya sebagai pedagang. Baik. Wa kana idza sara fi ardil arabi fa sa'ala man antuma qala nahnu banu akhirul murar. Baik. Dua-duanya, yakni Al-Asy'ath dengan Al-Abbas, dua-duanya dulu barakallahu fikum sebagai seorang pedagang. Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Asy'ath, wa kana idza sara fi ardil Arab, kalau mereka melakukan perjalanan di negeri Arab, fasu'ila taib man antuma, kemudian keduanya ditanya, siapa kalian ini? Qala nahnu banu akilil murar, pemakan empedu. Taib, jazakallahu khair. Kami ini anak keturunan pemakan empedu. Yata'azzazuna bidzalika fil Arab wa yadfa'una bihi an anfusihim li'anna bani akil murar min kindah kanu muluka. Yata'azzazuna bihadza fil Arab, mereka berbangga diri dengan lakap ini, pemakan empedu. Barakallahu fiik, di tengah-tengah orang Arab. Wa yadfa'una bihi an anfusihim, mereka ketika mengatakan kami ini anak keturunan pemakan empedu, orang-orang akan segan, orang-orang akan takut. Ya dipauna bihi an ampusi, mereka menjaga diri mereka dengan lakap ini. Sehingga orang-orang tidak akan sembrono, ceroboh, mengganggu dan yang lainnya. Lianna bani akil murar min kindah, karena anak keturunan pemakan empedu ini dari kindah, yang dulunya mereka adalah para raja, para penguasa, yakni bangsawan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu banu an-Nadhr ibnu Kinanah la naqu ummana wala nantafi min abina. Nahnu banu An-Nadhr ibnu Kinanah, kita ini adalah orang-orang dari Banu An-Nadhr ibnu Kinanah. Baik. La naqu ummana wala nantafi min abina. Baik. La naqu ummana, kami tidak dari Kofa. Baik. Wala nantafi min abina, yakni kami tidak bisa menafikan diri dari bapak moyang kami. Tetap kita menisbahkan diri ke orang tua, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menisbahkan diri kepada bukan orang tuanya, bukan kakek moyangnya. Barakallahu fiikum. Menisbahkan diri ke bukan kabilahnya, kalau di tempat kita ini bukan ke famnya. Karena setiap kita ini ada famnya, fam apa begitu. Barakallahu fiikum. Dia bukan dari fam itu, kemudian dia memberi fam di belakang namanya dengan fam yang tidak dia berasal dari situ. Baik, kita pelajari kemarin barakallahu fiikum. Di Fathul Majid barakallahu fiikum. Yang menisbahkan diri kepada selain ayahnya atau moyangnya, menisbahkan diri ke orang lain. Wa fil musnadi min hadithi Hammad ibn Salama an Qail ibn Talha an Muslim ibn Haydham an al-Ash'ad ibn Qais qala qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wafda kinda. Dari al-Ash'ad ibn Qais berkata, kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan wafd. Wafd itu utusan atau duta dari kinda. Wa la yarawna illa anni afdalahum, dan mereka tidak memandang kecuali aku ini adalah orang yang terkemuka di antara mereka, menuakan aku. Baik, jadikan ketua atau pemimpin. Qultu ya Rasulullah, alastum minna? Aku berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau bagian dari kami? Qala nahnu banu Nadhr ibn Kinan. Baik. Ndak, nahnu banu An-Nadhr ibn Kinanah. Kami ini, yakni Rasulullah, berasal dari banu An-Nadhr ibn Kinanah. La nakfu ummana wa la nantafi min abina. Barakallahu bikum. Ya, ini kami tetap menisbahkan diri ke ibu bapa kami, ndak ke ibu bapa orang lain. Wa kana al-asyaqulu la uti bi rajulin nafa rajulan min Quraisy min An-Nadhr min Kinanah ibn Kinanah illa tejalat tuku al-hadda. Wakan al-Ashad dekul, akhirnya al-Ashad mengatakan la uta, jadi la utia bi rajulin nafa rajulan min Quraisy min Nadhr ibn Kinanah illa jalat tuku al-hadda. Jangan, tidaklah ada seseorang didatangkan kepadaku, kemudian dia menafikan seorang dari Quraisy berasal dari An-Nadhr ibn Kinanah, kecuali aku akan mencambuknya atau aku akan menderanya. Barakallahu fiik. Jadi kalau ada orang datang kepadaku kemudian mengatakan bahwa Quraisy itu tidak berasal dari Nadhr ibn Kinanah, maka aku akan apa? Aku akan mencambuknya. Karena orang-orang Quraisy dari Banu Nadhr ibn Kinanah. Wa fiha jawazu itlafil malil muharram isti'maluhu kathiyabil hariri ala rijal wa anna dhalika laysa bi'idha'ati al-mal. Di kisah ini ada jawazu itlafil mal al-muharrama isti'maluhu. Bolehnya kita menghancurkan harta yang haram untuk dipakai. Barakallahu fiik. Seperti alat-alat musik misalnya. Baik. Alat musik. Kita sudah terlanjur memilikinya. Kemudian kita sadar sudah bahwa itu haram. Barakallahu fiik. Maka tidak boleh jual, tidak boleh pula dihadiahkan, tapi harus dimusnahkan, karena akan dipakai oleh orang atau di apa. Karena kapan dijual haram duit yang didapatkan dari hasil penjualan. Inna Allah idza harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harganya. Barakallahu fiik. Ya, Itu fatwanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang itu. Ya bagaimana? Kami jual ya Syekh, kata beliau. Pakai kampak. Dikampaki, kata beliau. Hah? Iya. Dikampaki, kata beliau. Karena orang akan memanfaatkannya untuk kejelekan. Barakallahu fiik. Kecuali kalau layar-layar tertentu yang bisa dipakai untuk kebaikan. Paham barakallahu fiik. Karena ada sekarang kan canggih ya kan misalnya. Layar kan terserah kita mau pakai apa itu. Ya kan? Mau pakai kebaikan atau pakai kejelekan. Tapi kalau mau dipakai untuk kebaikan, Masya Allah di sekolah-sekolah, di pendidikan-pendidikan. Ini lebih apa istilahnya? Lebih mendatangkan apa namanya? Lebih menggugah keinginan tahu sang anak ketimbang berhadap-hadapan menonton tiap hari, maka sesekali dibuatkan apa? Apa istilahnya? Sesuatu yang bermanfaat untuk mereka di situ. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Barakallahu fiik. Tinggal bagaimana kita mengaturnya. Baik. Sebagai alat peraga. Baik, sama seperti apa namanya? Sama seperti ya proyektor juga demikian. Baik, lebih mempersingkat waktu, lebih mudah, lebih orang lebih fokus agak dengan meragam macamkan metode pengajaran. Itu akan menjadikan barakallahu fikum menjadikan jadikan apa namanya proses pendidikan belajar mengajar lebih bagus barakallahu fikum. Kecuali kalau yang tipe-tipe yang dulu mungkin ya barakallahu fikum tidak bisa lagi kecuali memang khusus untuk itu. Tapi sekarang tipe-tipe sekarang ini kan bisa untuk macam-macam barakallahu fikum. Ini teknologi yang membedakan. Baik, jawazu itlafil malil muharram istimaluhu. Haram untuk dipakai maka baik. Kita boleh apa? Menghancurkan kathiyabil harir seperti apa? Seperti thiyabil harir, di kain sutra. Ala rijal wa nadzalika laysa bi idha'. Dan ini tidak termasuk barakallahu fikum tidak termasuk membuang-buang harta atau merusak harta. Wal murar huwa syajarun min syajaril bawadi wa akil murar wal harith ibnu Amr bin Hajar ibnu Amr ibnu Muawiyah ibnu Kindah. Ternyata murar di sini artinya semacam pohon. Nama untuk jenis pohon tertentu. Apakah memang dia pahit? Wallahu a'lam. Yang jelas, barakallahu fikum. Kalau kita cari artinya murarah, mur, itu asal katanya dari sesuatu yang pahit. Yang pahit itu bukan cuma empedu. Makanan-makanan juga ada yang pahit. Nah, seperti di tempat kita ini kan buah pare kan pahit. Dan ada beberapa lainnya lagi juga pahit. Pepohonan yang pahit biasanya untuk pengobatan kebanyakan. Daun, atau buah, atau batangnya yang pahit. Barakallahu fikum. Biasanya dijadikan untuk obat. Barakallahu fiik. Biasanya dijadikan untuk obat. Dan kenapa pahit? Agar supaya tidak banyak. Paham? Kita konsumsi hanya pada saat itu. Beda dengan apa? Korma atau madu. Dia juga obat, tapi dia juga sebagai makanan. Paham? Barakallahu fiik. Ini ada obat, tapi dia juga sebagai makanan. Madu, korma, dan yang lainnya. Dia juga sebagai obat dan juga sebagai apa? Barakallahu fikum, suplemen dan makanan pokok bahkan. barakallahu fiik. Sebagian wilayah barakallahu fiik menjadikannya bahan makanan pokok. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, kata Aisyah, lewat bulan baru, kemudian bulan baru lagi, kemudian bulan baru lagi, tidak dinyalakan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun api. Artinya tidak ada proses masak memasak di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Urwah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Terus apa yang kalian makan wahai bibi kami?" Yani bibinya Urwah. Kata Aisyah, "Al-Aswadan, yang kami makan selama itu ya cuma korma dan air." Baik, korma dan air. Ini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali barakallahu fikum. Bahwa al-murar, al-murar di sini syajarun min syajaril bawadi, jenis dari jenis-jenis pohon yang ada di lembah. Wa akilul murar huwa al-Harith ibn Amr ibn Hajar ibn Amr bin Muawiyah ibn Kindah. Pemakan pohon murar ini adalah Al-Harith bin Amr bin Hajar bin Amr bin Muawiyah bin Kindah. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddah min Kindah madhkurah wa hiya ummu Kilab bin Murrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nenek dari arah Kindah disebutkan wa hiya ummu Kilab bin Murrah. Jadi yaitu ummu Kilab bin Murrah wa iyaha arad al-Ash'ath. Dan inilah yang dimaksud oleh Ash'ath. Jadi ada hubungannya dengan Rasulullah SAW dari arah ibu atau nenek barakallahu fikum dari Kindah, bukan dari arah laki-laki barakallahu fikum. Karena orang-orang Arab menyebutkan keturunan dan moyang itu dengan apa? Apa namanya? Dengan laki-laki semuanya, bin bin bin bin bin bin ke atas. Baik. Dan inilah yang diinginkan oleh siapa? Al-Ash'ath, bahwa juga Rasulullah SAW ada keturunannya dari arah perempuan, ada nenek moyangnya dari arah perempuan yang sejalan dengan orang-orang Kindah. Barakallahu fiik. Wa biha anna man intasaba ila ghairi abihi faqad intafa min abihi. Masya Allah. Waqafa ummahu ay ramaha bil ujur. Wa fiha anna man intasaba ila ghairi abihi. Kenapa tidak boleh orang menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan moyangnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ilahnya ini, man intasaba ila ghairi abihi, siapa yang menyandarkan dirinya kepada bukan ayahnya, berarti dia telah apa? Intafa min abi. Dia telah mengingkari ayah kandungnya sendiri dan menuduh ibunya telah melakukan perzinahan. Dia tidak bisa mengingkari ibunya karena ibunya yang melahirkan. Barakallahu fik. Tapi ketika dia menyandarkan kepada apa? Kepada laki-laki lain dirinya, menyadarkan kesipulan, padahal ayahnya adalah sipulan yang lain, maka dia telah menuduh ibunya telah melakukan perzinahan. Itu illah kenapa orang apa tidak boleh menisbahkan diri kepada kabilah yang bukan kabilahnya, atau di sini fam yang bukan fam. Seperti yang kita katakan kemarin, orang Makassar atau orang Jawa kemudian dia membuat pam di belakang namanya Moko Dompit misalnya, atau Moko Ago atau siapalah yang di belakangnya. Wah, ini tidak betul, barakallahu fiik. Ini sama seperti mengingkari ayahnya sendiri atau mengingkari moyangnya sendiri. Intasaba ila ghairi abi. Baik. Tetap dia harus menisbahkan ke bapaknya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Fa'lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fit din wa mawalik. Ya. Dia pam ibunya, lah bahas pam ibunya tidak jadi masalah. Pam ibunya. Yang jadi pertanyaan, kenapa dia tidak menisbahkan diri ke pam ayahnya? Ada perselisihan adalah perselisihan. Barakallahu fiik. Tapi hukum Allah Subhanahu wa taala tetap diberlakukan bahwa dia harus menyandarkan diri kepada apa? Kepada orang tua kandungnya sendiri. Barakallahu fiik. Orang tua kandungnya, yakni bapaknya dan seterusnya ke atas. Itu yang semestinya. Ya, walaupun ada yakni sedikit keributan dalam keluarga dan ketidakcocokan dan yang lainnya, alhasil barakallahu fiik. Iya, enggak apa-apa. Sama seperti ini yang dikatakan oleh Al-Ash'ath radhiyallahu taala anhu, Al-Ash'ath menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fiikum, ini yang diinginkan oleh Al-Ash'ath bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kindah juga, tapi dari arah perempuan. Barakallahu fiikum. Tapi dinabikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menginginkan apa? Nasab dari arah laki-laki. Barakallahu fiikum. Baik. Seperti itu ketika Al-Ash'ath mengatakan, "Ya Rasulullah, alastum minna? Tidakkah engkau berasal dari kami juga?" Dari kindah, kata Rasulullah SAW, la nahnu banu nadri ibnu kinanah, la nakfu ummana, kami tidak akan menuduh mama-mama kami, ibu-ibu kami, wala nantafi min abina, dan kita tidak akan menafikan bapak kami. Barakallahu fiik. Kalau ditilik dari arah ibu itu sudah pasti, karena mereka yang melahirkan. Paham barakallahu fiik? Kalau dari arah ibu pasti, karena dari situ dia lahir. Yang jadi permasalahan ini ayah. Barakallahu fiik. Orang tidak akan pernah bisa apa? Mengingkari ibunya, dia yang melahirkannya. Barakallahu fiik. Tapi masalah ayah. Barakallahu fiik. Maka ini yang barakallahu fikum yang mestinya kita berlakukan. Baik. Mana tadi? Baik. Min kindah walin Nabi sallallahu alaihi wasallam jadda min kindah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kakek nenek dari kindah, mazkurah wa hiya ummu kilab ibnu murrah wa iyahum arada al-ash'ath. Inilah yang diinginkan oleh Ash'ath, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada juga darahnya dari kindah. Wa biha anna man intasaba ila ghairi abihi faqad intafa min abihi. Sesungguhnya barang siapa yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah intafa min abihi, dia telah menafikan diri dari ayahnya. Wakafa ummah, dan dia telah menuduh ummah ibunya berzina. Ramaha bil fujur. Dia telah menuduh ibunya melakukan fahishah. Wa biha anna Kindah laysu min waladin Nadhr ibn Kinana. Dan di sini Kindah bukanlah dari anaknya An-Nadhr ibn Kinana. Yang merupakan jalur keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biha anna man akhraja rajulan min nasabihi al-ma'ruf julida haddal qadh. Man akhraja rajulan. Wa biha anna man akhraja rajulan min nasabihi al-ma'ruf. Barang siapa yang mengeluarkan seseorang dari nasabnya yang ma'ruf. Baik. Misalnya kau mengatakan, kau anaknya si fulan. Padahal bukan. Barakallahu fiik. Baik. Berarti apa? Orang itu telah menuduh ibunya orang ini melakukan perzinahan sehingga lahirlah orang ini. Barakallahu fiik. Namanya qadz. Baik. Siapa yang menuduhnya, barakallahu fikum, maka dia harus dicambuk atas tuduhan perzinahan. Had. Baik. Kalau ada mengatakan, kau ini orang ini, kau ini anak keturunan ini, padahal bukan. Baik. Berarti dia telah menuduh ibunya orang ini telah melakukan perzinahan atau neneknya telah melakukan perzinahan. Maka orang yang menuduh tadi harus apa? Dicambuk. Barakallahu fikum, karena telah melakukan apa? Qadz. Qadz itu menuduh orang lain berzina. Qala rahimahullahu taala faslun fi qudumi wafdi al-asy'ariyyin wa ahli al-Yaman. Pasal tentang kedatangan utusan dari orang-orang Asy'ariyyin. Asy'ariyyin ini kabilah yang ada dari Yaman. Ahli Yaman bersama dengan orang-orang Yaman. Rawa Yazid ibnu Harun an Humaid an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqdumu qaumun hum araqqu bikum quluba. Faqadim al-Asy'ariyyun faja'alu yartajizun ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqdumu qaumun hum araqqu minkum quluba. Akan datang kepada kalian satu kaum yang hati mereka lebih lembut dari hati kalian. Gampang tersentuh. Barakallahu fiik. Dan orang-orang Yaman banyak pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadim al-Asy'ariyyun faja'alu yartajizun. Maka keesokan harinya atau setelah itu Rasul, orang-orang Asy'ariyyun pun datang. Faja'alu yartajizun, kemudian mereka mendendangkan bait syair, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kita akan bertemu dengan kekasih kami yakni Muhammad dan orang-orangnya. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul jaa ahlul Yaman hum araqqu af'idatan wa ad'afu quluba wal imanu Yaman wal hikmatu Yamaniyah was sakinatu bi ahlil ghanami al fakhru wal khuyala'u fi ali faddadina min ahlil wabar kibala matli syams. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa ahlul Yaman, akan datang orang-orang Yaman, hum araku afidatan, mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Baik. Wa adafu quluba. Baik. Paling lembut afida itu sebenarnya hati, qulub itu jantung. Barakallahu fikum. Diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelembutan. Wal imanu Yaman, iman itu imannya orang-orang Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, hikmah juga adalah hikmahnya orang-orang Yaman. Was sakinatu fi ahlil ghanam, dan ketenangan itu pada para pengembala atau pemilik kambing. Al-fakhru wal khuyala, adapun kesombongan dan keangkuhan, fi al-faddadina min ahli wabar taqibala matla'i syams, yakni para pemilik onta dari arah timur. Pekerjaan itu, barakallahu fikum, pekerjaan itu memiliki pengaruh pada kejiwaan seseorang. Barakallahu fikum. Pekerjaannya apa? Baik. Dan apa yang ada di sekitarnya? Baik. Karena sesuatu itu saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Ya, ini kambing. Kambing biasanya lebih tawadhu. Lebih apa? Kambing itu kalau berjalan, tidak ada kepalanya di atas. Paham? Kambing kalau berjalan, kepalanya di bawah. Beda dengan onta. Onta kalau berjalan, kepalanya begini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kesombongan dan keangkuhan. Warwina an Yazid bin Harun amba'ana Ibnu Abi Dib an Harith bin Ibn Abdurrahman an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Faqala ataakum ahli Yamani ka'annahum as-sahabu hum khiyaru man fil ardi. Masyaallah. Kami bersama dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan, kemudian beliau mengatakan, ataku ahli Yaman, akan datang kepada kalian nanti orang-orang dari negeri Yaman. Ka'annahumus sahab, seperti awan mereka itu. Hum khiyaru man fil ard, mereka orang-orang terbaik yang ada di atas muka bumi. Faqala rajul min ansari illa nahnu ya Rasulullah. Maka seseorang dari kalangan Ansar mengatakan, kecuali kami ya Rasulullah, kami masih lebih baik dari orang Yaman maksudnya. Pasakat. Pasal kata, kemudian beliau hanya diam. Kemudian sahabat itu mengatakan, illa nahnu ya Rasulullah, kecuali kami. Yani kami lebih baik daripada orang-orang Yaman. Pasal kata. Tuma kala illa antum. Kemudian Rasul mengatakan, iya kecuali kalian. Dengan kata yang sangat lirih. Kalimatan da'iha. Yani dengan suara yang tidak keras. Iya kecuali kalian. Maksudnya kalian masih lebih baik dari orang-orang Yaman. Wa fi sahih Bukhari anna nafaran min bani Tamim ja'u ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru ya bani Tamim. Dalam sahih Bukhari bahwa ada orang-orang dari bani Tamim datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru ya bani Tamim. Bergembiralah, berbahagialah kalian wahai orang-orang dari bani Tamim. Faqalu basyartana fa'atina. Maka orang-orang dari Bani Tamim pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah memberi kabar gembira untuk kami. Ya mari. Berikanlah kalau memang itu kabar gembira. Berikan kepada kami. Fataghayyara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tadinya mungkin ceria, cerah. Dan menjadi kurang nyaman. Wajah anafarum ahli Yaman. Kemudian datanglah sekelompok dari orang-orang Yaman. Faqala ikbalu. Al-Bushra in lam yakbalha banu Tamim. Terimalah berita gembira ini wahai kalian orang-orang Yaman ketika orang-orang Bani Tamim tidak mau menerimanya. Alu qad qabil. Kami sudah terima ya Rasulullah. Tsumma qalu ya Rasulullah ji'na linatafaqqah bi. Kemudian orang-orang Yaman pun mengatakan ya Rasulullah kami datang untuk mempelajari agama ini. Wa nas'aluka an awwal hadzal amr dan kami akan bertanya kepada engkau awal pertama kali urusan ini. Baik. Faqala kana Allah wa lam yakun syai'un ghair. Awal semesta alam ini, awal dari alam semuanya ini. Barakallahu fiik. Faqalu, baik. Faqala kana Allah wa lam yakun syai'un ghair. Allah Subhanahu wa taala ada yang pada saat itu belum ada sesuatu pun kecuali Allah Subhanahu. Barakallahu. Allah ada dalam keadaan segala sesuatunya belum ada. Wa kana arsyuhu al-ma dan arsy Allah Subhanahu wa taala ada di atas air. Wa kataba fi dzikri kullasyai Kemudian setelah itu Allah memerintahkan pena untuk mencatat di Lauhil Mahfuz segala sesuatunya akan terjadi sampai hari kiamat. Barakallahu. Kana Allah wa lam yakun syai. Kita sampai sini, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.